Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tema yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, yaitu tentang sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Hafizullah taala terkait dengan seorang suami yang telah melakukan kezaliman terhadap istrinya, di mana sang suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun tanpa memperjelas bagaimana statusnya. Istrinya tidak diceraikan, namun tidak pula diberi nafkah atau hak-haknya yang lain, dalam kondisi sang wanita tidak memiliki kerabat sama sekali yang bisa membantunya untuk mencukupi nafkah yang dibutuhkan dalam keseharian. Maka wanita tersebut dalam kondisi yang sangat sulit, sehingga dia pun tidak memiliki sanak kerabat sama sekali yang bisa membantunya, dan hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan solusi yang intinya sang suami harus berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan hak-hak istrinya, dan juga berusaha untuk meminta maaf kepada istrinya terkait dengan berbagai kedzaliman yang pernah dilakukan. Kemudian Syekh juga mengingatkan bahwa sang suami harus berusaha juga untuk menunaikan hak-hak anaknya yang ditelantarkan. Kemudian yang terakhir, beliau juga menasihatkan apabila upaya penasihatan tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali, maka hendaknya permasalahan ini disampaikan kepada pihak yang berwenang, dilaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga mereka menjadi perantara untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Sebuah pertanyaan terkait dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. Qala Allah taala fi surati At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi, إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. Yang artinya, wahai Nabi, apabila engkau hendak menceraikan istri-istrimu, فطلقوهن لعدتهن, maka talaklah mereka, ceraikanlah mereka, لعدتهن, pada masa iddahnya mereka. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah tersebut. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, dan janganlah kalian mengeluarkan mereka atau mengusir mereka, para wanita tersebut, dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah, dan janganlah mereka diberi izin untuk keluar dari rumah kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsah, dan siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah, faqad dhalama nafsah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Al-ayah. Ma ma'na al-ayah? Maka pertanyaannya, kata si penanya, apa makna ayat ini? Nah, maka kita baca penjelasan atau tafsir Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, waqad warada tafsiru dzalika, dan sungguh telah datang penjelasan tafsir para ulama tentang ayat tersebut. Bi an yutalliqaha talqatan wahidah. Apa yang dimaksud dengan talak yang telah Allah perintahkan dalam ayat ini? Fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka, ceraikanlah mereka, li'iddatihinna, pada masa iddahnya. Maka kata beliau, tafsirnya adalah, yaitu seorang suami mentalak istrinya talqatan wahidah, dengan satu kali talak. Fi tuhrin lam yujammi'ha fihi, pada masa suci ketika istri belum dicampuri olehnya. Ini kriteria talak yang syar'i, talak yang diperbolehkan secara syar'i. Itu yang pertama, kata beliau, dengan melakukan satu kali talak. Ya, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti tolik, kalau dalam bahasa kita, kamu saya ceraikan. Dia sampaikan sebanyak satu kali, dan itu terhitung sebagai talak yang pertama, sehingga tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali secara beruntun, secara berturut-turut, dalam satu ucapan, dalam satu kalimat. Misalnya seorang suami mengatakan antitolik, antitolik, antitolik, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Dia sampaikan kalimat talak tersebut sebanyak tiga kali secara beruntun dalam sebuah majelis, dalam satu ucapan. Maka talak seperti ini, kata para ulama, adalah talak yang bid'ah dan tidak diperbolehkan secara syar'i. Terhitung sebagai talak yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, kata beliau, talak tersebut dijatuhkan pada saat istri sedang suci dan belum dicampuri oleh suaminya. Pada saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri oleh suaminya, sehingga tidak boleh menjatuhkan talak di luar kondisi tersebut. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya oleh beliau. Yang penting kita bisa mengetahui terlebih dahulu bagaimana kriteria talak yang syar'i, talak yang diperbolehkan secara syar'i. Paling tidaknya ada dua kriteria tadi. Summa yatrukuha, kemudian sang suami membiarkan istrinya tersebut, hatta tantahiya iddatuha, sampai masa iddahnya selesai. Setelah sang suami menyampaikan kalimat talak tadi, anti talik misalnya, nah kemudian tahapan berikutnya, sang suami membiarkan istrinya untuk menunggu masa iddah. Apa itu masa iddah? Ulama kita telah menjelaskan bahwa pengertian masa iddah adalah suatu masa di mana seorang istri menanti atau menunda pernikahan setelah diceraikan oleh suaminya. Ini pengertian masa iddah, suatu masa di mana seorang istri menanti atau menunda pernikahan setelah diceraikan oleh suaminya. Berapa lama masa iddahnya? Masa iddahnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi istri. Seorang istri yang ditalak suaminya dalam keadaan dia masih bisa haid, maka masa iddahnya 3 quru, 3 kali masa haid. Seorang istri yang ditalak suaminya ketika sedang hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Seorang istri yang belum balig, dia masih kecil, lalu menikah dan diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Demikian pula seorang istri yang sudah lanjut usia, sudah memasuki masa menopause, kalau dalam bahasa medisnya sudah tidak bisa mengalami haid, maka masa iddahnya sama, 3 bulan. Walahu an yuraji'aha ma damat fil iddah, dan boleh bagi suami untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah. Selama masa iddah belum berakhir, maka suami boleh rujuk kepada istrinya. Dan rujuknya suami bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa disampaikan secara lisan dengan mengucapkan misalnya, saya rujuk kepadamu, atau kata-kata yang semisalnya, atau dengan mencampuri istrinya. Maka ulama menjelaskan bahwa itu juga terhitung sebagai rujuk, meskipun tanpa mengucapkan kata-kata sama sekali. Maka itu sudah menjadi tanda rujuknya suami. Dan di antara hikmah disyariatkannya masa iddah, kata ulama kita, adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya, memberikan kesempatan kepada sang suami supaya rujuk kepada istrinya. Mungkin selama masa iddah sang suami akan berpikir, berulang-ulang dia berpikir, mempertimbangkan bagaimana maslahat dan mafsadahnya. Kalau tetap dipertahankan pernikahan tersebut, bagaimana maslahat dan mafsadahnya? Kalau seandainya diceraikan, bagaimana maslahat dan mafsadahnya? Maka sangat penting bagi seorang suami untuk mengetahui bagaimana hukum-hukumnya, adab-adabnya, dan juga bagaimana hikmah di balik pensyariatan masa iddah dalam agama Islam. Itu diantara hikmah terbesar disyariatkannya masa iddah. Sekali lagi supaya sang suami berpikir ulang sebelum mengambil keputusan. Kemudian kata beliau, wa mafhumu dzalik annahyu an talaqiha fi ghairi hadhihi al-hallah. Maka bisa terpahami dari penjelasan tadi bahwa suami dilarang untuk mentalak istrinya pada selain kondisi ini. Terpahami dari definisi tadi atau kriteria tadi bahwa seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya pada selain kondisi tadi. Ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Itu satu-satunya kondisi, satu-satunya keadaan yang membolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Maka selebihnya tidak diperbolehkan. Nah, seperti apa contohnya? Ka'an yutalliqaha wa hiya haid. Contoh, seorang suami mentalak istrinya ketika sedang haid. Ini salah satu contoh talak yang bid'ah, kata para ulama. Diistilahkan oleh ulama kita dengan talak bid'i. Talak yang bid'ah. Mentalak istrinya ketika sedang haid. Lalu kenapa seorang istri tidak boleh ditalak ketika haid? Kata para ulama, karena talak yang seperti itu akan memperlama masa iddahnya seorang istri, memperpanjang atau memperlama masa iddahnya seorang istri. Ketika sedang haid, maka berarti istri harus menunggu masa haidnya tersebut selesai. Ditunggu selesai, kemudian datang masa suci, kemudian datang haid lagi. Nah, dari sini mulai perhitungannya. Mulai haid yang kedua atau haid berikutnya, baru dia bisa menghitung masa iddahnya. Kalau ditalak ketika sedang suci, maka dia langsung bisa menghitung masa haid. Haid yang akan datang sudah terhitung sebagai satu kali perhitungan. Tapi kalau ditalak dalam keadaan haid, maka dia harus menunggu dulu sampai haidnya selesai. Baru kemudian masuk masa suci, haid lagi. Nah, dari sini perhitungannya. Haid tiga kali. Satu kali, dua kali, tiga kali. Begitu. Ini hikmahnya, kenapa tidak boleh menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Kemudian contoh yang lainnya, au yutalliqaha fi tuhrin jama'aha fihi. Seorang suami mentalak istrinya ketika masa suci, jama'aha fihi, namun setelah dia mencampurinya, walam yatabayyan hamluha, dan belum jelas kehamilannya. Ini juga merupakan contoh talak bid'i, talak yang bid'ah. Menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi suci, namun sebelumnya sudah dicampuri. Sebelumnya sudah dicampuri, maka tidak boleh. Nah, kenapa demikian? Karena status istri belum jelas atau tidak jelas, apakah dia hamil atau tidak. Ini hikmahnya. Status istri tidak jelas, apakah dia hamil atau tidak, sehingga masa iddahnya dengan perhitungan haid atau menunggu sampai istri melahirkan, maka belum jelas. Kecuali ketika istri sudah jelas-jelas hamil, maka boleh, tidak masalah. Meskipun dalam kondisi suci dan setelahnya sudah digauli. Kalau kehamilannya sudah jelas, maka diperbolehkan. mentalak dalam kondisi seperti itu. Yang jadi masalah ketika status istri belum jelas, apakah dia hamil atau tidak. Itu yang tidak boleh. Sehingga beliau mengatakan walam yatabayyan hamluha, dalam keadaan kehamilan istrinya tersebut belum jelas. Amma idza tabana hamluha fa innahu yutalliquha. Adapun ketika sang istri sudah jelas kehamilannya, maka boleh bagi suami untuk menceraikannya. Wa hadza huwa talaqus sunnah. Dan inilah yang disebut dengan talak sunnah. Talak yang sesuai dengan sunnah. Talak dengan kriteria tadi. Mentalak istrinya ketika dalam keadaan suci dan sebelumnya tidak digauli. Wa huwa alladhi amara Allahu an tutallaqa lah. Dan inilah talak yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Kemudian kata beliau, wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala pada penggalan ayat berikutnya, wa ahsul iddah, yang artinya dan hitunglah masa iddahnya mereka. Maka penjelasannya kata beliau, bi alla tazidu 'alaiha wa la tanqusu minha. Wahai para suami, janganlah kalian menambah atau mengurangi masa iddahnya. Harus benar-benar sesuai dengan ketetapan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa iddah seorang istri telah kita sampaikan tadi, menyesuaikan bagaimana kondisinya. Wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Dan bertakwalah kalian kepada Allah sebagai Rabb kalian. Penggalan ayat ini kata beliau, hadza amrun minallahi ta'ala bitaqwa. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para suami agar bertakwa kepadanya, terutama dalam permasalahan ini. Seorang suami harus senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan seorang suami benar-benar sedang diuji ketika menghadapi permasalahan ini. Betapa banyak suami yang berbuat zalim dan semena-mena terhadap istrinya karena didorong oleh hawa nafsu, karena terkalahkan oleh emosinya dan amarahnya terhadap istri. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang suami tetap dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika menghadapi permasalahan seperti ini, ketika terjadi perselisihan dengan istrinya sehingga terpaksa harus menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun talak ini kata para ulama merupakan solusi yang terakhir, jalan keluar yang terakhir. Selama bisa dipertahankan, maka sang suami harus berusaha untuk melakukannya. Dan telah kita lewati bagaimana penjelasan beliau terkait dengan muamalah suami istri. Sering beliau nasihatkan kepada kedua pihak, baik suami maupun istri, untuk bersabar dalam menghadapi kekurangan. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Sabar. Selama terkait dengan permasalahan duniawi, permasalahan akhlak, maka hendaknya bersabar. Kalau seseorang menginginkan pasangan yang sempurna, maka mustahil, tidak mungkin dia dapatkan. Dan dia juga harus menyadari bahwa dirinya juga punya kekurangan. Sehingga jangan hanya menuntut istri untuk memberikan kesempurnaan saja, sementara dirinya juga ternyata banyak aib, banyak kekurangan. Sehingga pernah kita sampaikan bahwa konsep tafahum, upaya untuk saling memahami antara kedua pihak, sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Pahami dan sadari masing-masing dari kita punya kekurangan, punya kelebihan, dan mungkin hanya dengan istri kita juga seperti itu. Dan ulama juga mengingatkan supaya jangan bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak kepada seorang istri. Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun, hazluhunna jiddun." Kata Nabi alaihi wasallam, ada tiga perkara. Seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap bercanda. An-nikah wa talaq wa raj'ah, kata para ulama. Pernikahan, talak, dan rujuk. Ketika seseorang bercanda melakukan tiga hal tadi, meskipun hanya sekedar bercanda, maka terhitung sebagai sesuatu yang sah secara syar'i. Apalagi dilakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga suami benar-benar dituntut untuk berusaha menjaga lisan. Kecuali kata para ulama, ketika seorang suami misalnya menjatuhkan talak dalam keadaan dia sangat marah, kemarahan yang sudah mencapai puncaknya, sehingga akalnya sudah tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak sadar dengan apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, maka talak tersebut tidak sah secara syar'i. Namun kalau emosinya masih ringan, dia masih bisa berpikir dengan jernih, maka talaknya tetap jatuh. Talaknya tetap jatuh. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah.